Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wayasta'jilunaka bil adzabi walaula ajalum musamman laja'ahumul adzab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Yasta'jilunaka bil adzabi wa inna jahannama la muhithatun bil kafirin. Wayasta'jiluna lan jaluk nyepetna sapa kufar ka ing sira. Jalukna cepet bil adzabi lan terjadine siksa. Mereka nuntut Muhammad nak bener berarti sono kakno sikso bagi sing tentang Muhammad. Walau la ajalum musamma. Umpomo rano te batas. Batas tumibane adab atau waktu tumibane adab. Musamman kang mustin tentokno. Lahu krono wukuil adab atau lahu krono terjadinya adab. Laja ahumul adab. Yaktine tekohum ing kufaro pala dagu sikso ajilan hali langsung. Atau hali agi-agi hali langsung. Walayak tian nahum lan bakal teko po adab hum ing kufar. Walayak tian nalentine bakal teko po adab hum ing kufar. Bahtatan hale mendadak atau klan mendadak. Wahum hale ti kufar kulai suru na kurang ngerti sobo kufar. Di wakti tian ihi klan waktu tekani adab. Yastajibuna podo jaluk cepet sobo kufar. Tuan jaluk nyegerak no jarusan ini jaluk ngesusoni sopo kufar kain siro bila debi kelawan terjadinya seksa fit dunia yang dalam dunia. Wa inna jahannam lan saat temen rokok jahannam. Rokok jahannam lamu hitotun yaktinya geni utawa rokok sing liputi sing iso ngrungkepi sing iso ngepung dari segala lini jeneng ikhato bil kafirina ing birokrong sing kafir. Yauma yaksa ing dalam dinane ngepung utawa ngliputi. Nah, cara iki kuna manane ngrungkepi. Ngrungkepi hum ing kufar pala dabu seksa. Dirungkepi ditutupi min faqihim saking dhuwure kufar. O dhuwur ya geni wa min tahti arjulihim lan saking ngisor sikil-sikile kufar. Wa naqulu lan ngucap ingsun Allah, ta nitahno ingsun Allah. Dawuh ingsun Allah. Fihi eng dalam adab. Lafat naqulu binuni kelandon. Enak muruh, dikasih merintahkan ingsun bilkauli kelawan titah anani adab. Wabilya'i lan kiro'ah sebagian anggu ya, wa yakulu. Ayakulu dikasih ngucap sopo al-muakkalu sopo malaikat kang den pasrai bila ada di klan sikso. Didawuhna bagi wong kafir sing untuk sikso zuku makun tum tak malu. Zuku ngerasakno siro kabeh. Kau ngerasakno maing perkoro, atau maing akibati perkoro, atau adabi perkoro. Kuntum kang ana sira kabeh tak malu nek nglakoni sira kabeh. E jazaa'u tegese kowe ngrasakno ing nicipi adab. Falatu fawitu namengko ora iso lolos, ora iso nglolosno sira kabeh. Dadi kuna maknane ora iso ngepotno sira kabeh. Kowe ora iso nglolosno nak ing kita. Maksudnya kowe ora iso lepas saka adabku. Bonik wakaf. Ya ibadiyal ladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyyaya fa'budun. Ya ibadihe piro-piro kawula ingsun nate kira ya ibadiya. Alladzina rupane kawula amanu kang padha iman sapa ladzina. Kita kandhani inna ardi sak temene bumi ingsun. Bumi ingsun iku wasi'atun jembar. Kena ini Mekah disiksa ya pindah ini Medina. Nah ini daerah yang kue raiso nyembah pangeran ya pindah sing daerah yang kue iso nyembah. Inna arti saat temen bumi ingsun wasi atin kujembah. Fa'iyya yang mongko ingsun tok ingsun saja ingsun tok fa' budu mongko nyembah sirakabe ini ingsun. Evi ayi ardin tegesi ing dalam dini bumi. Tayas syarat kang dadi gampang via ing dalam arat apa alibadah di ibadah. Kowe nak ning satu daerah yang anda terkoptasi gak bisa ibadah, pindahlah daerah yang anda bisa ibadah. Bi'an tuhajiru, kelawan gambaran itu hijrah sira kabeh ilaiha maring ardin sing tayas syarat fihal ibadah. Min ardin pindah sangka bumi, lam tatayas sarkang ora dadi gampang sira, orang ora dadi gampang sop apa ibadah, kak lam tatayas sarkang ora dadi gampang apa ibadah fiha ing dalam arah. Nikirian ya. Nazala tumurun fi du'afa ing muslimi Makkata. Ing dalam piro-piro wong lemahe muslim Mekah. Sangka kata muslimi na Makkah terus mudhof dibuang ngene iki. Fi du'afa ing muslimi Makkata. Ing dalam kaum-kaum lemah muslimi Mekah. Kanu ana sapa du'afa iku fi dikin. Ana sing maca dikin sami. Wae kira asap ayu wala taku fi doikin fi dikin sami. Kanu ana sapa du'afa iku fi doikin ing dalam kerupekan kebingungan min idharil islami sanging etono islam biha ana ing Mekah. Apa sing tumurun dawuh kullu nafsi ikotul maut. Kulo nafsen te saben-saben awak-awakan te saben-saben wong iku mesti ga ikotul maut iku bakal ngrasakno kematian. Sing siksa yo mati, sing disiksa yo mati. Sing kuat yo mati, sing lemah yo mati. Maksudnya padha wae suma ilaina. Mongko nuli maring ingsun sarasan turjaun aden balekno sira kabeh bita iklan tak turjaun wal ya ilan ya yurjaun gadal baksi sakwise terjadine pas kebangkitan hari kebangkitan. Walladzina amanu te wong sing iman wa amilu sholihat lan nglakoni ngamal sholeh iku lanubawi annahum minal jannati ghurafa. Lanubawi annahum dening ngekei tempat ingsun hum ing alladzina amanu wa amilu sholihat. Manane nunazziluhum utawa nunazzilahum tegese ngekei tempat ingsun utawa nunzilahum tegese maringi tempat ingsun hum ing alladzina amanu wa fi qira'atin bil musallasah kelawan titik telu. Lan sawiyannahum boten lanu bawi anahum tapi napa lanu sawiyan nahum bil musallasati kelan titik telu bak danuni sausin nun boten bak tapi napa sak minas sawak sangka masdar sawak mana ilkomah dikasih ngon mungkin nawata dia tuhu ila hurufani ubi khatfifi nak mbok waca lanu sawiyan nahum te tak dia ilafat lanu sawiyan nahum ila hurufan marim makmul kang rupa lafat hurufan hurufan makmul makmul dadi nasak khofit atau dadi maf'ul baiku bihat fi fi lan buang fi. Wong sing iman lan nglakoni ngamal soleh pasti tak sediakan minal jannati sanging swarga. Maknane tak sediakan hurufan ing pira-pira kamar utawa ing dalem pira-pira kamar. Tajri kang lumaku min tahtiha sanging isore jannah apa lan haru pira-pira mata air atau pira-pira sungai atau pira-pira kali. Kholidina khali langgeng kabeh fiya ing dalam jannah mukot dari nal khulut tegese langgeng dikira-kira ana langgengnya fiha ing dalam jannah nikmah iku bagus banget atau nikmah iku bejo banget apa ajrul amin ina apa-apa ae wong sing lakoni keapian hadal ajru tegese utawi ikilah amilina nikmah ajrul amilina ya hadal ajru tegese ikilah apa rupane swarga. Hadil ajru tawi ikilah opa. Nikmah iku bagus banget opo ajrul amilina opo opa wong sing lakoni keapian. Hadil ajru tawi ikilah opa. Wong-wong iman iku sapa? Hum alladzina sabaru. Nah Qur'ane namung alladzina sabaru. Terus muqaddar mutada'i hum. Utawi wong sing mukmin iku alladzina sabaru iku wong sing sabar. Sabar ala adal musyrikin ing atase oleh nglarakno wong musyrik. Ngarani ini wong musyrik. Wal hijrati lan sabar nglakoni hijrah li idhari dini krana ngetokno aku. Wa ala rabbih lan ing atase pangerane. Alladzina yatawakkaluna padha tawakal sapa ladina fayarzuquhum. Monggo ngresikeni sapa wa ta'ala gumeng alladzina amanu min haitsu la yahtasibuna. saking sekirane ora padha ngira sapa alladzina sabaru. Mesti mereka untuk ganjaran untuk rezeki sing enggak pernah mereka kira-kira. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Pun kula terangno yang menyangkut hijrah, menyangkut. Dados ngeten nggih, min kaji Nabi dados Nabi ini kan umur 40 tahun dari suku Quraisy. Ya, wae kene kaji Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Nawa mana? Kaji Nabi karena dari suku terpandang sehingga beliau gak disakiti, tapi sahabat-sahabatnya disakiti. Ini ku awalu syahidin fil Islam ini ku Yasir, jadi Ammar bin Yasir dan Ammar bin Yasir. Terus Yasir ini ku dibujuk jenis Sumayyah. Jadi awalu syuhadain Islam ini ku Yasir kalian Sumayyah ini ku bapak ibu ini sinten Ammar, bapak ibu ini sinten Ammar. Ammar itu geger ini ku bekas luka bakar. Wong kafir nak nyiksa kurang ajar ini. Damel darah api, ya damel darah api. Terus kon mateni mbek glundung-glundunge Ammar, kurang ajar. Dadi Ammar kon glundung-glundung kon mateni napa? Darah napa? Api. Jadi sak awak itu sekujur tubuh niku Ammar napa? Bekas napa luka bakar. Sing Bilal disiksa diberki watu Umayyah niku. Masyhur wiridan akhat-akhat. Tapi nasibnya Bilal ya bejo, mereka populer. Rata-rata kiai santri itu roh. Nah ceritanya Bilal, nah ceritanya Ammar gak pati roh. Terus itu populer ceritanya Bilal. Sebetulnya penyiksaan Bilal sama Ammar itu masih ngeri situ. Ammar, Ammar itu selain disiksa, bapak ibunya itu meninggal. Sehingga terus Bilal ini singkat cerita di tuku Abu Bakar, terus di Merdekano, terus jadi Mu'adzin Rasulullah. Sehingga anggar Mu'adzin orang Jawa dengannya kok Bilal ini apa? Ini apa Bilal ini? Ini kalau tak cerita mungkin toleransi antar umat beragama. Mergi, mungkin ini nyata. Walhasil singkat cerita para sahabat itu sampai Nabi disuruh hijrah. Mereka tentu menyoal, ya Rasulullah kenapa engkau menyuruh hijrah, kamu sendiri tidak apa? Nabi jawab, amma ana fafi manatin mingkomi. Kalau saya akan dilindungi keluarga-keluarga saya. Tentu dalam konteks ini saat itu keluarga Nabi itu masih dalam keadaan apa? Kafir. Keadaan kafir, tapi karena ada asobiah sama-sama suku Quraisy, Nabi aman. Ya, Nabi aman karena ada toleransi sama-sama suku apa? Quraisy. Tapi nak sahabat Nabi disiksa. Jadi sahabat disiksa mergo anut Nabi, tapi Nabi dhewe tidak apa? Disiksa. Mergo fi mana atin min kaumi, dalam lindungan kaum Nabi karena sama-sama suku napa. Wong sama ning rumono. Ora usah dadi sekuler, ora usah dadi liberal, tapi ora usah dadi wong bodho, paham. Kok pangeran iku duwe kesenengan duwe sebuti. Wong kita iku ra roh, pokoke roe iku pokoke pangeran iku gadah sunnah. Damel dunia ku paradok. Ya paradok ku paradok. Kadang wong kelar ning masjid, sregep itikam ku di anak dadi TKW. Duit kok dadi TKW rada maksiat wong rada ninggal bojo mergo melok ning Arab. Dinggo sarana ibadah. Nabi Musa ku calon nabi, sing rumah tu ora kiai, ya ora wong ora Muhammadiyah, sing rumah tu Kanjeng Nabi ku calon nabi Sayyidul Khalq. Iku kelahiran iku ora ana wong ngandung Muhammadiyah nyumbang. Sing nyumbang malah Abu Lahab. Wong roh kabeh sing nyumbang kanjeng Nabi lahir sub. Abu Lahab. Abu Lahab duwe pembantu paling cakap jenenge Suwaibah. Iku dimerdekakno mergo ngrumat kelahirane kanjeng. Iku pangeran. Ya ora usah takok kena apa, wis pokoke ngono pangeran. Dadi donya iku abe pangeran tiga parang. Pangeran ra tau salah, ngus pinter. Artinya pinter iku aku iso wae gawe barang apik ning nggon elek. Gawe goner gawe barang elek ning nggon apik. Tapi manusa dalam hal ini ra oleh niru pangeran. Mergo ra iso mesti. Mana jare Imam Nawawi ning kitab-kitab niku. Barang apik kudu ora apik, elek kudu elek. Ya ora usah takok pangeran, nek pangeran iso ngelola, nek wong fakir ora iso, mulane ora usah takok. Paham? Pangeran gak ada sunnah ngono. Fir'aun niku Nabi Musa dirumat sinten? Fir'aun. Asiyah iku ora salihah salihah wong sing rumat sinten? Fir'aun. Asiyah iku anak sinten? Apa bojone sinten? Fir'aun. Ana bojone Nabi gak bener, iku bojone Nabi Lut sampe Nabi. Ana bojone Fir'aun. Bener, iku Siti sinten? Asiyah. Iku dunya apa? Lah saiki kuwi wong anti ilmu. Apa jenenge Kiai Beling gawe, ora anak Kiai Beling gawe. Lah kan anak-anake Nabi ra terima anak Kiai. Ya kok Beling padahal anake Nabi mena anak Kiai musala tambah biasa ngono. Enteng to, Pak. Nabi ora sing Beling mena anak Kiai apa? Musala. Fitane Beling dhisik ora ana gawe motor ngono. Tapi lan wong ora usah bakas berlebihan gak terus toleransi antar umat beragama. Pangeran awalnya ngeresakno, ya terjadi. Nah awalnya toleransi ya toleransi, awalnya tukaran ya tukaran. Bukan pangeran ngeresakno, itu gak ada yang mukhal, gak ada yang nopo. Bukan kalau tak cerita, ini mungkin cerita ini gak populer, tapi saya pastikan ini ada di kitab-kitab tarikh. Ketika keputusan orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah diimbargo gak boleh berdagang dan gak boleh ada kiriman makanan. Akhirnya Rasulullah niku diasingkan tenggine Aqabah Mina, tenggine gunung teng pinggiran Mina. Gak ada orang yang boleh mengirim makanan atau jual beli makanan dari kelompok ikan Cina. Niku sing baturi niku Sayyid Abbas, zaman niku tesih kafir. Sinten? Sayyid Abbas, Abbas bin Abdul Muthalib, dulure Sayyid sinten? Abdul. Niku tesih kafir, baturi Nabi. Padahal Nabi diembargo mergi iman. Hasyim sinten Abbas dereng iman nglindungi ponakane. Mergo padha-padha kures. Lha iku pangeran. Dadi pangeran niku damel paradok-paradok teng donya. Niku kata. Kanjeng Nabi hijrah niku dibaturi Abu Bakar. Penunjuk jalane Abdullah bin Urayk. Pas niku ge dereng iman. Dadi iku pangeran. Tapi ora usah dadi dalile wong liberal itu ora iso ngaji. Terus dianggap ini bukti toleransi antar umat beragama, ora iku ora bukti toleransi. Yus pokoke nek pangeran ngersakno wae ngono yo. Kowe ora usah kakehan teori akal, kita iman pokoke wae nek pangeran ngersakno ya dilalah. Dilalah ngono. Karena Sayyid Abbas melakukan itu bukan kepentingan agama, ya ora kepentingan toleransi. Kok dia ndelok Kanjeng Nabi ponakan dulu kita itu orang rai bodoh nih, kita itu bener, tapi dia orang iman, pokoknya kita itu bener. Fir'aun yang mana, delok Nabi Musa itu kabeh bayi Bani Israel itu dipatah ini, barang orang Nabi Musa itu dia seneng, orang mau patah ini, pokoknya seneng. Nah, itu pengiran, dan pengiran harus alasan, delok lah Fir'aun itu seneng. Nanti disebut kurroto ainil li walak la taksul. Jadi ketika Fir'aun roh Nabi Musa itu hilang semangat mata ini sinten Nabi Musa wong qurratu aini li mulane cara kula dadi wong Islam sakniki ini waya iman sing tenanan pokoke ora usah nyoal dunya anggere wayahe iku wis terjadi semono nggih anggere wayahe wis disebut walaula ajalum musamma kabeh ngenteni wayahe nek ora wayahe diwaya-wayahe kok mun kula tak cerita. Roh Nabi Musa itu sewenang Fir'aun. Walhasil singkat cerita tipe anak. Bareng tipe anak itu sing rodok salah cara orang Nabi itu Nabi Musa. Gora Nabi. Nabi Musa mulai cilik itu beli. Kalau dia ngerti gedung Fir'aun itu jabutnya itu ditarik. Ditarik nganti mereka rodok. Bukan nakal. Sesuai Fir'aun curiga dasar bayi Bani Israel. Sesuai mantel Fir'aun. Jangan-jangan sengaja. Jangan-jangan itu terus masyur ini tarik terus dibantah ke Asia, orang caci ilik itu yura roh popo paling nyongkornya mainan juga temen, jadi yura itu rasa bawa terus, namun berarti Fir'aun di juga terus mau jadi fitnah, jadi apa? Fitnah, itu biasa wae, jadi orang Arab ya Mesir, Arab itu juga terus kira jinggoten dari ini mau kaya yura sangono, jadi fitnah, itu biasa wae, udah murah, usah berlebihan. biasa wae. Jenggotan ya sunat, ora jenggotan ya ben ora wajib. Mun ora usah napa? Ora usah napa? Kedadian. Awal hasil terus dites. Yo ora pancen dasar Bani Israel terus dites masyhur ana jamroh. Jamroh niku arang, arang yang membara ampe apel. Nabi Musa bareng dites. Sajane kepen marani apel, dhewe wis beling wis ngerti. Wis cerdas ya. Ambek pangeran dikon marani gara api terus dilek, dilek terus diakibat dilate niku alsak, alsak niku napa? Pelu. Akhirnya Fir'aun rasa sedang mati, oh iya, berarti orang bisa mikir ngomong-ngomong apa, wawah kok ambil apel milih umpah mau milih apel, mati deh ini, oh berarti pas jabat aku sengaja, ngus pinter, bisa bedaan apel apa wawah itu pengeran di pengeran itu nak ambil nyelamat no kekasih, kadang itu ya kan mangan oh ini wahlul obdatam milisani, gusti kula nyuwun lesan kula sing pelak ini dengan dandani mergo akibat sangka nate nyopot napa. Tapi pangeran yo ora dadani, Nabi Musa nanti sepuh yo alsa. Sehingga dene dadi nabi, mulane nabi buta jubir mau Nabi Musa. Akhirnya tuh ya Allah, saya ini nabi harus menjelaskan ayat-ayat jenengan, tapi kula pelo terus sarane ku piye? Dadi ono nabi pelo yo. Mulane zaman akhir ada pelo dianggap wali yo ono sanate. Ono wali kok jarene pelo. Mbok bener. Cuma, ya akhirnya rezekinya bener. Kalau kau yakin jurah gelem, kau nentang yang buatin gelem. Pokoknya muni kau nak sejak. Kalau muni jong kau nara wali, muni orang kau nang wali. So enak kau mencorok kau sebuti kau. Kau nak sejarah yang mana tu? Sirap tak usah. Alhasil Nabi Musa ngajukan pangeran wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsil huma'iyan apa? Rida. Wa akhi Harun gusti dulur kula Harun afsahu minni lisanan, lisanan itu fase. Mulanya fa'ar sil humayyarit anjenengan kudu dadi anu dadi nabi ben dadi pendamping. Akhirnya Nabi Harun diangkat dadi nabi. Tapi mau dadi jubir. Jadi Nabi Musa nak nyampe apa apa yang menyampaikan Nabi sinten? Iku pangeran. Iya semua. Ketika pertama dadi nabi wis bar merantau teng Madian macam-macam. Ngandani Fir'aun, Fir'aun komentarnya gitu. Alam nurab bika fina walidan. Tapi asing tak rumat kecile. Walabith ta fina min umurikan apa? Sini. Sa'urib-uribmu tak rumat aku. Kau saiki ngandani aku. Iku pengira. Jadi kadah tiang-tiang pilihannya Allah. Sing coro zuhir di rumat wong kafir. Kaya sinten Nabi Musa. Ambek cilike kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kira usah jadi liberal terus barani duit wong kafir di panggung Islam halal goblok. Mergo kanggo kowe iku bisa disifati duit wong kafir, tapi nek apa ora iso. Saiki donyane Firaun wae sapa? Allah, donyane Abu Lahab wae sapa? Allah. Ketika Allah menghalalkan ndak punya akibat fikih karena perasaannya Allah iku yo wekku. Tapi nek kowe mangan proposal ke wong kafir. Faham ta maksudnya? Nanti tidak usah kecanggaman jadi liberal, beda. Allah itu tidak bisa digugat. Ketika Allah dadek no Fir'aun duwe dunia, dunia ini Allah. Sehingga saiki istilah hakikate Musa dibiayai duwe Allah atau duwe Fir'aun? Duwe Allah. Nabi Muhammad cilike di rumah Abu Lahab duwe Allah atau duwe Allah? Duwe Allah. Ini masalah-masalah sing beda sunnah tuah dengan hukum fikih. Enggak apa-apa beda, memang ada hukum, ada sunnah. Hukum ya hukum. Kulo niku sering nyerontok-nongo tentang kene santri-santri sing ngaji kulo ngaji fikih. Pangeran kadung pinter ya pinter selawase ya ora ono entake pinter. Dadi ora usah mbenut dalam hal-hal sing dadi khase pangeran. Maka walahul kibriya uf samawati wal ardi. Allah zat sing oleh takabur dhewe liyane ora oleh. Saiki sampean iso kok. Misale napa sing terkenal niku sing ditandur wong desa-desa. Seri atau napa sing dingi pewangi niku. Pandan wangi. Pandan wangi utawi melati. Iku bibite kok jeblesno niku nek lepang, lepang baru. Tetep pandan wangi yo. Wangi. Kowe nandur melati ning peceren yo tetep. Kowe iso ngelola peceren dadi wangi nang pangeran yo. Ya iso. Artinya enggak masalah bagi pangeran misalnya nyuwun sewu cara zahir Nabi Ibrahim ana iso. Anai Azhar, Azhar kalau kafir, kafir. rasa kok soal kok iso wong kafir di anak nabi. Lah pengenane iso gawe pandan wangi, gawe melati ditandur ning ning kleton. Tapi nak kuwe dadi hukum fikih ora oleh tetep hukumin najis. Iki serban kan nek kleton. Kudu kok hukumin najis, kok ora iso pengenane iso ngelola. Ora iso. Dadi masalah-masalah sing kita ini ndak pernah tahu. Hikmahnya apa kita ndak pernah tahu, pokoknya. Mengenai kulo bolak balik istiqoroh tentang pangeran, kadang jawabannya di ngoten hak jadi kiai, pokoknya itu. Ya butuh energi. Kumpul merah bener-bener, rotok bener setengah nopo. Karena itu yang menjadi seni ibro. Saya ini sama tahu deh, wedus utawi sapi perah. Niku gua ngelahir no susu. Niku pangeran yang gawe contoh, wa innalakum fil an'ami la ibro. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin. Allah itu membuat satu perumpamaan di mana ada sapi perah atau pedus susu. Ini kurang lahirnya susu putih. Tapi susu itu dikelola Allah mimbeni farsin antaranya teletong wadamin. Tapi Allah bisa ngelola mimbeni farsi wadamin labanan khalisan sa'ihal lishari. Karena kiai itu dikelola baru kayak ketemu santri-santri rajilas, ada santri jelas, rajilas. Kalau di santri mulai anak kiai, putu kiai gede sampai putu preman, wong rajilas, setengah jelas. Sing seneng kulo yang mulai kiai, wong alim, wong bintu, wong preman, wong tobat, wong iseng. Mungkin orang wong koreksi bareng, wong hasut, macam-macam. Tapi itu gak apa-apa, kalau dalam teori kebenaran gak apa-apa. Kebenaran akan muncul mimbeni farsin. Badamin apa mimbeni farsin? Antara apa? Kotoran, badamin. Darah. Padahal kotoran itu hukumnya najis, darah hukumnya najis. Tapi Allah bisa ngelola akhirnya labanan khalison, susu sing bersih. Sing sa'ihul lisyari. Lah manusia apa bisa? Pertanyaannya manusia bisa? Tapi Allah bisa. Artinya kira usah protes, nah, Nabi Muhammad tahu di rumah Abu Lahab, Nabi Musa tahu di rumah. Kira usah terus jadi liberal. Nah, kalau anakku tak titip sama pendeta, kabir tenang. Oh tak titip nolol deh, bahaya tenang ngawur sembrono. Jadi makanya ini ada sunat, ada hukum. Paham maksudnya? Tapi kira usah terus jadi Islam ekstrim. Orang mungkin kumpul wong elek mesti jadi elek. Kue anti sejarah, anti rekod. Nah, tapi kue nak ngono anakku kumpul wong elek rapopo. Yo jadi elek tenang. Kue anti ilmu rumus. Wong gue mesti anut kancane. Terus piye biasa wae. Di anak di rumah, di bojo di rumah, kok nak minggat barno. Nek wis kangen ya diparani, nek ora kangen ya ora usah. Wis biasa wae. Ya gua biasa ngomong ngono bojo. Kok nak lagi mangkel be aku, nak minggat-minggat, dadi macem. Aja kok mangkel ngempet itu gak baik. Aku yang ngono, nek kangen tak jemput, nek ora ya ora usah, biasa. Nyatanya keluarga aku ya biar biar dan bojoku sering ngomongin. Nak bojom kan orang malah ojo minggat lo. Rao leh wong kok tentang tradisi nih wong mangkel itu ya kesunatan aja. Wong mangkel rao leh apa? Iku jadi sampean ben ngerti. Oke, mulai kita terang no. Sehingga ada hukum pada akhirnya ada khususiyah. Apa yang dilakukan Allah kita kadang tidak boleh ikut. Misalnya sifat takabur. Secara umum kan ada takhallaku bi akhlakillah. Iku gawe akhlak kaya akhlake Allah. Kecuali ada beberapa hal termasuk akhlaknya Allah yang kayak takabur. Itu hanya khusus. Layu salu amma yafalu hanya khusus. Mulani masyhur kula nate roh teng kitab pom karangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i uga fikih. Sret yang warang fikih sekian. Terus dia ini udah janggal. Tapi iki aja ora fikih nabi iki fikihku. Nak nabi ya barno. Alasannya dia ini fa'inna alin nabi khoso iso karena nabi punya sekian hukum khusus. Nah repotnya nabi itu dinut sohabat dalam hal fakih khusus. Tapi nak kue ora iso ya anut fakih manusia ketemu manusia ya. Jadi kita anut nabi itu yang iso kita anut. Makanya disebut singurah khusus ya, singurah apa? Singurah khusus. Makanya ada ulama mengatakan kaulu nabi sama fi'lu nabi mukaddam kaulu. Mergo fi'lu nabi kadang khusus ya. Kalau nabi menghentikan kan berarti untuk umum. Tapi kalau perilaku kadang untuk khusus itu masyur. Sekarang sama tak berdei. Kalau sampean sholat itu wajib gak rojo belai rokaat harus. harus ada kepastian kalau nafu sholli fardu apa dua rakaat ya harus dua rakaat. Kalau enam rakaat harus enam rakaat harus jelas aturannya. Tapi Abu Dzar nak sholat itu rata ora rakaat. Dia nak sholat. Lah ketemu tabiin takali. Ya Abu Dzar ini tadri kam sholat, batadri ila kam rakaat anta. Lati karo. Muga Abu Dzar khusyuk. Bisa Nabi pokoknya darani nak sholat itu apa? Mana aku sholat? Enggak agar ruwaya kepingin salam ya salam, nak kepingin salam ya sholat. Tapi kita orang iso. Kenapa? Tadri kam sholat, wa tadri kam rokat. Ladri. Ya, ini aku rasa sholat dari fakih tapi ini aku rasa. Tapi walaki namu hayatri. Tapi apa itu? Besok. Nah, yang biji kan apa? Aku kacau. Kalau kita tidak boleh, sholat harus dipotong-potong. Harus masna per dua. Sehingga kaifiyah sholat malam masnya itu lebih fasih, lebih meyakinkan sholat ulaili nopo masna. Sehingga kita mutus per dua rokaat. Tapi Nabi juga pernah sholat 9 rokaat tanpa dipisah dengan tasyahud. Langsung. Pernah. Karena kita yakin tasyahud awal itu sunnah sama nak ngaji fikih. Tasyahud awal sudah wajib. Anda kan sholat duhur tanpa tasyahud awal sah pas sah. Sah. Jika yang terawih patang rokaat tanpa tasyahud itu coba arah dibatal. Goblok ya arah dibatal. Berarti kira tahu ngaji Fathul Wahab. Paham ya? Namun sah. Sentimenem gak terima asobia mesti. Tapi nak menira sah. Goblok. Jelas fikih ya darah ini. Sah tasyahud awal itu. Sunnah. Nah, terus biar guys. Ya rasa komentar susah ya apa ini. Bar terawih terus ngopi lah apa komen. Kurang penggawe lho. Tapi Abu Dzar nak salat ngono, salat. Dia niate babi ya, salat harus ada paket kan. Kita Imam Imam Syafi'i kan salat kudu niat, rokaat muni rokaat, barokan niat empat kok loro rasa, mergo niat perilaku ora padha. Imam ini yang cerita Imam Syafi'i, gak fokus ngono. Bari ku muni, tapi aja darani wong liya rasa, gak Abu Dzar nak salat iku. Salat terus, ora rokaat dene. La adri jadi walakin Allah ya adri aku ya raro tapi Allah makanya ketika bayinya Musa di rumah Fir'aun ora iso dadi hukum fikih nak ngono oleh bayi dititipno wong kafir neraka paham ya tapi kalau terus anggere titipno wong kafir mesti kafir lah Nabi Musa terus sing apik ya larang alim meneng ae lho sing ngomong kuwi fatwa iku sapa aku kecangkeman. Orang kali bisa gerokokan ngalor gitu. Gue milih partai yang bayar rapper. Gue nanti hisap pangeran nak maklumi. Kulo awam mesti gue denger. Pangeran ayo maklumi. Pangeran Rahman apa? Rahim. Kulo untuk duwe ge bedak ngoten mesti jenengan maklumi. Gue insyaallah ra disepuro. Timbang ngomong ilmu akhirnya malah nyasar ra jelas jentrungan. Oke, akhirnya sahabat hijrah tapi Nabi tidak. Karena Nabi itu tidak boleh hijrah dengan perhitungan. Jadi yang kata Imam Ghazali, Nabi itu beda dengan kita. Seorang Nabi itu tidak boleh menentukan sesuatu dengan perhitungan akal. Tadi kan orang Islam di Mekah tidak aman. Boleh orang Islam di perhitungan akal. Kalau tidak aman ya pindah. Maka hijrah ke Habasyah, kemudian kelimatnya hijrah di Madinah. Tapi Nabi tidak boleh. Kamu kok tidak hijrah Nabi? Ini lampu Umar. Aku runtuh. Perintahnya alasannya mengenai Nabi itu gak boleh pakai alasan akal. Mergo aku rungti perintah. Tapi jenengan teng mriki kan gak dikonco, mbok aku ora oleh hijrah wong rungti perintah. Masyur sampai beberapa bulan Nabi rawat teng dalemnya Abu Bakar, cerita teng Abu Bakar. Abu Bakar, aku saiki di perintah hijrah. Jadi Nabi gak boleh pakai perhitungan akal, gak boleh itu termasuk khusus ya Nabi. Gak boleh pakai perhitungan akal. Tapi kalau sahabat boleh. Lah makanya ini kan masalah-masalah yang kita tidak segampang ini ngomong sunnah rasul karena Nabi itu tidak boleh punya perhitungan. Misalnya Nabi ramangan sesuk nganti esuk neh, poso wisol. Sahabat itu dilarang lah tuh wasilu ke jogeman poso wisol. Cari sahabat yang masuk akal, wong kok ramangan esuk nganti esuk meneh kan lemes. Tapi Nabi itu poso wisol. Tak kok sahabat, inna katu wasilu ya Rasulullah. Tapi jenengan sering poso wisol, lah terus piye? Iku lha penek ruwi solo aja dun. Bitu yut imuni wes kene robi. Aku ora tau krasa lesu krasa mangan wong aku diurusi pengira. Iya jajal. Itu dari sekian sunah rasul kita tahu, malah ning ngaji sing khatam. Kok aja munamuni sithik-sithik sunah rasul, ono sunah rasul kira kena di tiru mergo khusus. Coba Nabi poso wiso apa ndak wiso? Kalau sahabatnya wiso di dilarang. Akan Nabi itu enggak boleh pakai akal. Mulane masyhur Nabi digojlok sahabat. Tapi piye wong Nabi ora kena digojlok. Wong Nabi ku titahe mun ngeri tenan, ditanya Nabi ku cara wong salah paham wis kaya pangeran. Mulane Nabi berkali-kali nunjukno nek dhekne ora pangeran. Misalnya ngeten contoh gampang. Nabi ku pas mayoran ngeten. Wong kon sahabat. Cung jupukno dira-dira ku sikil wedhus ngarep. Nggih, dipekno sito. Ya pek kowe mus. Jupukno nek nggo ruhin pek cung. Jupukno nek cung. Ya Rasulullah sikile wedhus sing arep ae mok loro. Muntek. Jupukno nek. Jare Nabi, umpama kowe muni nggih, iku pangeran akan wujudno sikil iku sampai aku berhenti muni jupukno. Mesti interupsiku dituruti langit. Karena Nabi iku mancan cerminan dari kehendak Allah. Semua nabi adalah ruhuwah wa kalimatuh. Tidak hanya Nabi Isa, semua nabi adalah ruhuwah. Artinya kalau Nabi muni cum jupukno sikil, kok kowe mungkin sing dikongkon muni yo, yo ono sikil wedhus terus, nek janto sikile wedhus mau papat. Kok kowe muni yo, yo sampai 6 sampai 8 yo rantai. Mergo Allah iso kun fayakun. Yang enggak ada pun bisa diadakan oleh Allah. Makanya Nabi berkali-kali nunjukna aku iso ngene iki mergo kersane Allah ora kok mergo aku dhe kekuatan koyo pangeran. Mulane ketika Nabi misalnya ana Burma perang Khandaq do lesu terus Jabir gawe pakanan mau sak cara sak iki sak gendok. Ya ahlal Khandaq inna Jabiran sona alakum ta'aman fahalum wujud. Jabir ngekei panganan kuwi rono kabeh mung sak gendhok. Wes kandha bojone Jabir aja angkat sing angkat aku. Nek Nabi disebut cung mangan sak warke. Lah lah sak warke muni nggih. Lho iku dipangan rantek mergo katanggihe Nabi udah dititah. Eh buburke aja entek nak rong sahabatku. Wah, yo anut bubur ya sampe nak. Batok. Banyu sangko drijine Nabi, kabeh sahabat iso wudu. Kabeh anu terus tirakat. Poso setahun bini semua mati ke, isowai malam lebih merokok. Wong kok ambisi nyaingi kekasih Allah, dianggap ambisi yang enggak pada tempatnya. Itu Nabi. Jadi Nabi itu punya kekuatan seperti itu. Dan dia enggak boleh mikir banyak. Nabi kekasih pangeran tahan mikir. Mulanya kalau Maryam anna lagi hada ya kolat dua. Jadi ya cara berpikir seperti itu. Mulanya jari Nabi umpama kowe muni iya, Allah ape gawe sikil wedhus terus sampai aku ora muni jupukno. Paham, ini masalah-masalah sing perlu kula terangno. Dadi mulane terus Nabi saking kramate mukjizate ngene iku kuwatir disangka pangeran. Sehingga dene ngetokno nang manungsa. Nah, Nabi nak dawuh di depan umum, sering di depan umum nunjukno nak beliau basyariyah. Terus oleh ulama disebut al-a'rad Al-Basariyah. Nabi punya sisi kemanusiaan. Nabi Isa riyen nyuwun sewu alpa tidak mensyariatkan itu secara massal sehingga umatnya nganggep ini pangeran. Mergo wong wis mati disebul Nabi Isa urip. Lha iku nek ana pangeran kan gak iso. Wong wis mati kok disebul urip. Iku kan sifate pangeran. Tau menyangka iku? Padahal jare Sayyidina Umar, nek Isa kramat wong mati iso disebul terus urip niku jek semen ya Rasulullah. Piye-piye wae jasate jek utuh, jasate. Tapi jenengan sambil wedhus sing dikekno wong Yahudi ya sing diracun pas sampe jenengan dahar, sambil wedhus iku matur ya Rasulullah, inni masmum, aku iki sambel sing wis diracun. Fala tak kuning kok mana. Yo kramat jenengan nak utuh urip kuwi akeh tunggal iki wis sikil. Tok. Piye iki jajal katine? Mereka di depan Nabi semua makhluk itu kayak sowan pangeran karena Nabi kekasih pangeran. Sampai wedhus iso ngomong-ngomongan. Terus kabeh niru Nabi. Kepengen muka safa, nanti mati. Ya raus, samangan raus hati rakat kepengen keramat. Malah ora rido wong kok penyaingi kekasih. Mun cara wong iki kasihku sitok wae kok tambahi kowe barang malah opo. Sing kepengen koyo Nabi lho ya, tapi nek kepengen wali-wali sing cek seneng duwe, saya ngenteng-ngenteng itu bisa gampang aja. Saya amatir-amatir itu sih. Jadi Nabi itu nyerah oleh mikir. Pokoknya kabeh kudu wahyu. Hijrah itu secara strategi, Nabi harus hijrah. Tapi Nabi sendiri tidak ikut. Ketika ditanya sahabat, kenapa engkau enggak ngikut? Karena saya tidak diperintah. Jadi bukti nak Nabi kekasih Allah sampai ngoten. Barang sing makdum sing ra ono lah. Nak Nabi ngendikan kok dadi titah. Wis dadi titah ta. Masyhur delok nang mukjizat-mukjizat dikanti Nabi Musa. Napa? Napa jenenge? Zira-zira usatin, cara mriki napa sampil gitu. Ya sampil wedhus iso. Banyu nggih ngoten. Niku sahabat sak masjid krungu kabeh ketika Nabi bikin mimbar baru, terus mimbar yang lama mau enggak dipakai. Itu terus lagu Aninun ka Anin. Nangis. Sahabat kok. Sampai Nabi didem-demno terus dipakai sandaran, tetap dipakai. Digunakno lah terus ana asal dipasang. Karena itu tadi. Ning kersane Allah itu kaya apa? Hewan-hewan apa benda-benda mati iso. Lah Nabi kok kekasih Allah diberi kemampuan itu. Masyur. Apa itu nenggone tiba diterang ada hewan dop, ada bakor, ada apa, lapor ke Nabi. Jadi ono sapi unta lapor, ya Rasulullah, saya ini dipekerjakan orang itu melebihi jam kerja saya, majikane diceluk, sapimu lapor aku, jarene nang kerjakno ngene lha kok ora lha kodho aku sapimu ya ape dirungko to sapi tak kelajaran kok pirsa sapimu sih. Iya gitu cel. Majikannya akhirnya ngerti. Berarti sapi mulut mau sopan kancing nak. Usra kena. Mainnya ni benulan ni sampai nunggu ngaji. Sunnah Rasul tu Sunnah Rasul. Tapi kita tapi roh ukuran ni. Ono sing khosoes khosoes ni. Sing kita gak mungkin ni. Mana kita tak tahu isai. Mana hukum be sejarah tu beda. Nabi Musa di rumah Fir'aun. Wes ngono dok sejarah. Tapi kira usah dia hukum nak ngono. Wong Islam oleh bayi Islam oleh di rumah wong kafir, kafir tenan. Paham Gus yo, dadi hukum yo hukum, sejarah yo sejarah ono maksud kulo. Yo angel tenan ngaji wae tenan. Ora rasa kecanggung mak ngarang alim semenan. Kene sing alim wae ngomong mikir kono sing alim ngomong plang-plang. Bingung mau ngrasakno wong saiki. Berwong kok komen to, Pak. Rusak. Jadi faham ya, ciri khas Nabi itu sulit diduga. Ya, tapi kita itu nak wis maca kitab kata, terus ngerti sunnah tua kata, ngerti. Pangeran itu iso gawe pandan wangi tetap wangi, senajan lo ditantur ning peceran sing bau. Mergo pangeran tetap iso mengelola. Tapi kowe tetap darani ra oleh barang suci tak kok najis, mesti jadi najis cara fikih. Tapi cara pangeran yo ben ngono, pangeran iso. Lah kowe cara fikih yo tetap ngene dong, kene ra iso. Faham tak maksudnya? Ya semua, ilah yang milki apa hukum ini pengirannya, agar kita kau, ya semua ya. Jadi saya Nawawi Banten pas ngarang tafsir Munir Inna wa yahkumu mayu, inna wa gaya hukum terserah sendiri kersan. Rau sata kono lima, kenapa? Ya wes pokoknya pengiran ngendikan kono ya. Wes terserah, ngomong pengiran singer ngersan, oke rau sata kono po lima, kenapa? Karena pengiran disombuk teknologi, misalnya barang najis dikelola pangeran di suci. Iku mau misalnya ke darah ni pandan wangi, si tadurin peceran itu daunnya suci apa najis? Suci. Saya kira mangan pitik halal lah haram. Pitik lah ayam halal. Saya kira daging pitik materi ni apa? Mangan apa cai pitik? Cacing itu dipangan, kodok batang dipangan, kotoran manusia dipangan. Terus yang jadi daging itu materinya dari apa? Gak jawab pak? Ini bebas moderator yang kodok. Lagi mangan pitik materi ini rako, kok badang. Tapi pangeran iso ngelola, iso bukti no. Badang kodok di pangan pitik, bobi ya pangeran oleh ngelola, jadi daging pitik seger. Terus ngono nasi piapik diarani halal ya tuh. Padahal lagi langsung mangan kodok. Haramnya gampang kodok ya cekel pakai no pitik. Mulane kadang-kadang jangan ada rai suwike kan hake mangan suwike langsung mau. Ya wes suwike nih dipakai no. Ayam, gua ayamnya dipanggil. Lha saiki ana ambune kodhok to. Ya seram. Iku pangeran ketok pangeran, kabeh iso diatur pangeran. Mulane yahkumu mayurid. Ora kok sesuai maslahat ora maslahat pokoke wa yahkumu mayurid. Allah ku memberi hukum terserah sing dikersano. Iku masalah-masalah sing takhiru fi ukulul ulama. Akale ulama nek sing ngadepi hukum ngono-ngono iku bingung. Akhire mau samina lho. Wa ta. Ya sudah kalau kita agak paham wis pokoke samina wa ta. Ora usah takok. Takok repot. Ya kados ngaji ke sore mau inna ma ahlakal ladina min qablikum il kasratu masaidihi wa ikhtilafu ma la anbiyaihi. Nanti do rusak kok kakehan. Cangkem. Akhirnya jadi bodoh mau kayak kalau ngaji sore mau. Kenapa dalam hukum Islam warisan lelaki sama perempuan kok beda? Lelaki dapat dua bagian, perempuan dapat satu. Apa bedanya lelaki dengan perempuan? Bener kayak Jawa Timur. Pakar kok goblok. Mana itu kok raro beda? Mau alat kelaminnya wis beda kok raro beda? Mau kok jadi narah sumber bubar seminar yang Jawa Timur. Mereka dianggap sing takok ngono itu profesor goblok, dokter goblok. Ini karena kan kampanye kesamaan gender. Hukum Islam seperti ini harus kita lawan, ini diskriminasi. Sekarang usumnya emansipasi wanita, lelaki dan perempuan harus sama. Hukum Islam lelaki dapat dua, perempuan dapat satu. Apa bedanya lelaki dan perempuan? Soalnya kayak Jawa Timur metu. Ini goblok, Gus. Masa lelaki sama perempuan dia enggak tahu bedanya? Kalau yang gampang saja enggak tahu, apalagi yang sulit. Wong lelaki sama perempuan wajib kalau kelamine wis. Beda kok ini bedanya wae ora. Lah sik takok, apa bedanya lelaki dan ya oknum tapi orang kok semua semua pakar. Tapi kebetulan yang diundang termasuk itu dokter, bu profesor urusan gender, jadi seneng deh urusan ngono itu seneng protes, seneng protes maksudnya. Kena kiai kotok-kotok, wah ini bodoh sekali. Malah takok apa bedanya lelaki dan terus keliling zaman kau jago lomon dong, jago lomon dong, terus bapak kau sudah jadi bodoh. Karena apa? Kalau dia nyokok aku, wong kok ngajak bapak. Kalau kan sering duit kalau telas, terus naik pun bapak. Pak kirimi malih duit. Bapak kalau tak, lihat cuma menjalu duit, duit bawa gue poai. Wong kok rara gunanya duit, kurang bodoh. Kurang ajar. Cuk kalau bodoh, bapak kalau itu apa bodoh? Terus agar mabuk, itu pak amin jual kiriman duit, duit bawa gue poai. Lu wong kok rara gunanya duit, kurang bodoh. Dua cira gunane apa? Ya akeh jenenge. Lah nek dadi bapak-bapak aja geman ngomong ngono ning anak-anak. Bahaya. Iso kita diarani apa? Mergo ora arep gunane duwe. Mestine bahasa mloke lali to dong wingi tak kirimi ngono. Dadi anak kita sing tersangka mloke lali. Aja kok takok, duwe mbok apa? Wah ya bodho. Wong ora arep gunane. Kasus wong ngono iku sing. Dadi fahami kula suwun nggih, pokoke ngaji, pokoke mulane teng usul fikih ada kaidah gini, kula warai usul fikih. Waqi'atu ainin itu tidak menjadi sumber hukum. Yang jadi hukum itu kias, bukan waqi'atu ainin. Kalau waqi'atu ainin ya sudah itu dianggap saja sejarah. Ya dianggap saja apa? Sejarah. Karena waqi'atu ainin ya memang kejadiannya seperti itu mau apa. Tapi tidak usah jadi sumber apa? Kayak nanti Nabi Muhammad faktanya nanti dirumat Abu Lahab. Musa tahu dirumat Fir'aun, Asiyah jadi istrinya Fir'aun. Terus buat fikih, berarti boleh perempuan muslimah dinikahi non muslim. Mergo Asiyah itu muslimah, Fir'aun. Wah, dempot kafir, terima kafir. Terus kayak fikih. Ono mahasiswi wedok disenengi wong Kristen. Sah, buktine Asiyah dirabi. Oh, rokok. Faham ya? Ra oleh tetep kabeh ulama ijma nak muslimah ra oleh dirabi wong kafir. Tapi nak muslim iso ana kemungkinan rabi kafir wedok kitabi. Tapi tapi nak wong wedok muslimah ana gak ulama sing darani oleh dirabi wong kafir iso? Enggak ada. Faham ya? Lah soal lah saiki Asia kok dirabi Fir'aun waqi'atu ainin. Pokoknya tau ana kejadian ngene, faham? Ya? Tapi ra usah dadi sumber hukum. Faham? Faham? Mesti aku awas kalau kan ini pantas Rafaam, dia ini berkara sama mana aku usuk ngaji terus, Rafaam di sini-sini wong. Ini masalah paling sulit dalam fikih. Ada waki atau ainin, tapi tidak boleh jadi sumber hukum. Kayak tadi, ketika Nabi diimbargo di Mina, di Aqabah di Mina, itu yang nolong Said Abbas, padahal zaman itu Said Abbas masih belum Islam. Tapi enggak boleh terus jadi hukum. Kalau gitu berarti wong Islam oleh jaluk tulung wong kafir. Berarti oleh pondok ngajono proposal ning politik atau parpol sing Kristen. Nyoro nek bantem hukum yo hukum, pake atau akhirnya yo ben pake atau. Ini penting kalau terangkan, karena saat ini wadah sidik-sidik muni sunnah rasul hukum itu butuh analisis ilmu, jadi kitab usul fikih. Usul fikih itu kitab yang analisis bagaimana cara istimbat, cara nopo ij. Nah, nuruti wakiatun misalnya, tentang contohnya fikih, awas gimana, salah faham rokok. Anak tiri, misalnya saya nikahi rondo sebagai anak wedok. Ya kalau misalnya nikah rondo itu Mustafa lah, yang pantas nikah rondo. Mustafa nikahi rondo, rukin ya belum. Kan ya, misalnya nikahi rondo ayu, anaknya ya ayu. Misalnya rondo ini umur 17 tahun, anaknya umur 18. Kan ini pantas podo-podo dirapi. Kalau masalah rondo di anak ayu, ibu-ibu ayu di pengalaman kan jadi bapak. Kondak rapi bapak, guru agama. Sendiri aku senang ceperawan umur 20 tahun dilamar. Pas ngelamar aku dibentuk ibu es. Ibu aku umurnya kacak sidik, 30 lorun. Luwe ayu. Yo pas metuki merga ping lamar bareng ayu. Mugi kalian jenengan atau seperti. Ibu ya kok sarap ya kok gelem. Akhirnya gak rapi anaknya rapi. Ibu. Tujuh ono sarap motor. Sing turu aku sing sarap ya ibuke. Bareng ibuke diwertas ora itu Pak ibu ping lamar aku kok rapi-rapi sampean. Nduk kece enom gampang bayu. Ya aku meneng mlaku sik. Piye gitu. Foto sarap ya. Ya iki sampean tak bedheki. Terus rondo sing wis di anak wedok. Rukin rapi rondone ibuke. Terus wis dijimak. Bahasane harus vulgar wis dijimak. Boleh gak rukin tuh ngrabi anak tirine? Enggak boleh. Itu di Quran diceritakan gini, dan kamu haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Waroba ibukumul lati fi hujurikum. Kamu haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Min nisaikumul lati dakhaltum bihin, dari perempuan yaitu ibu yang sudah kamu jima. Fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Nah, tapi semua ulama ijma, anak tiri itu serumah atau tidak serumah, asal ibunya sudah didukul, anak istri, anak tirinya haram digali. Lalu kenapa di Quran ada kata fi hujurikum, anak tiri yang serumah, itu waqi'atu ainin. Seringnya anak tiri itu serumah, tapi itu bukan illatul hukmi, bukan pokok hukum. Faham ya? Lalu kita cari pokok hukum atau gimana ini? Anak tiri yang haram dikawin itu yang serumah. Jadi kalau anak tadi yang anaknya di Jakarta, sing ibu ening Bantul, berarti rukin ya oleh ngerabi ibu ya oleh ngerabi anak ngerokok selawasnya, tambah keriting Nah ini kan bayangkan ngaji istimbat itu sesulit ini, karena ada aturannya di ini kita usul fikih. Jadi aku sih kue malah nggak mau terjemah dok Quran terus kue ngomong hukum malah nabrak nanti. Karena saya ngaji usul fikih kita pirang-pirang nggak kadang jadi bingung. Kono ora tau bingung menyang naroh ya tadi malah. Malah penak ngaroh malah pawede. Lo gini nanti debat bingung ten. Apa sih Pak Bak salahnya kita ini di mana? Aku tak omong, aku mau debat bingung takabur. Uang itu jangan ya, nabi mesti salah, dia salah merah roh. Wong kok bodho nganti ngono. Liyane nabi wong mesti dhe salah. Lah kowe salah merah roh malah takok apa salah saya. Berarti ki sombong wong ora roh. Salah. Saya ndak mau debat sama orang sombong. Ya sudah oke okay, saya salah. Ya sudah nah, salah ngaji aku lho apa salah. Sudah saya suka Abu Nawas sahabat itu. Abu Nawas ora iso pidato, tapi dia kon pidato. Pinter. Para hadirin ini resep pidato. Kamu orang bodoh atau orang pinter? Orang pinter ya sudah, saya tidak mau ngomong sama orang ya sudah, Nabi Nawas kita orang bodoh. Wah, gak seneng aku ngomong paling tak omongi orang paham. Akhirnya separuh, ya sudah separuh kita bodoh, separuh kita pinter. Wah, saya bingung ngeracik konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patu ni dek nara isaroh. Raiso pidato dan terkenal itu. Kenapa tuh Raiso pidato? Jadi paham ya. Jadi masalah-masalah ini penting kalau aturakan. Ben kowe ojo sithik-sithik mun istidlal be Quran. Quran itu harus dianalisis dengan ilmu sejenenge usul napa? Fikih. Kayak tadi karena Quran kadang cerita waqi atau ini umumnya anak tiri itu serumah dengan ibunya sehingga disebut waroba ibukumullati fi hujurikum dan anak tiri yang serumah. Padahal untuk menjadi haram asal ibunya dijima anak tirinya haram cek serumah maupun tidak. Tapi Quran menyebut fi hujur. Dan itu ya biasa saja itu kan seperti gini. Karena Mustafa itu kenal saya ketika di sini di Bidu'an. Anak kan ngomong ini. Misalnya ngomong sama anak saya, "Jong, nak ketemu Mustafa ini Bidu'an titip salam." Suatu saat misalnya tak kongkon ngono ketemu Mustafa itu ning jejeran utawa ning nggone giwangan. Gak salam. Kan kata bapak saya salam harus kalau ketemu di wayo ngono kan yo. Budut, rah. Mestinya yo asal ketemu Mustafa cuma normalnya seringnya ketemunya saat. Sehingga kata berduaan saya sep. Misalnya Rogen tak kau, Ken nak titip duit gue Mustafa. Engkau nak ketemu pas ngaji kan? No. Barang itu no, ketemu neng warung sate, Barno, Barno. Kak ketemu neng kau ngaji, Barno. Ganti bulan ngarep ketemu ngaji. Duit oleh Gus Pak. Lah kenapa? Gus tahu pas bulan wi, ya ger ketemu neng tempat ngaji. Padahal kata beliau nak ketemu neng kau. Wes perubahan no karena nah itu dalam dialek normal saja jadi menyebut sesuatu kadang waki atau ainden atau menyebut karena umumnya seperti itu usul fikih itu ada aturan-aturan mana kalimat yang boleh dimafhum mana kalimat yang enggak boleh dimafhum ya angel tenang ngaji ya angel bener sampean nyewa aku sampe menengae karek nopo mateng malah sulat, kok ngalim digambar kan mulang. Nanti banget gede kangelan ya wong. Susah kok pemain bal. Paham gitu terus eling-eling ngaji wae. Cuma khusus Nabi tak pastikan Nabi ora oleh mikir. Eling-eling kok dari Nabi ora oleh mikir. Jika perang masih ora banding lah ya kudu maju. Mulane termasuk khususnya Nabi ku perang meskipun yakin kalah kudu maju. Misalnya perang Badar, wong kafir 1000. Wong Islam tolong atus, telulah sih, tolong atus lah kawan. Sahabat itu dari Nabi ini gak masuk akal kata sahabat. Kita pasti kalah karena ada banding. Dari Nabi itu, maksudnya Nabi itu beda. Ya sekian arah gelem perang, ya aku berangkat dewe lah. Akhru jenna walau wakti. Masih dewe anak, ya berangkat. Mereka Nabi rala mikir. Gak masuk akal kan dewe anu sawang sewu. Tapi ya tetap berangkat. Kayak Nabi Musa sampai Nabi Harun. Gue kudu dakwai. No, Fir'aun. Iku mau istananya yang nurun dindil. Pertama ini sebagai manusia tak kok. Ya mungkin orang nanti sebelah biyo, mau kandang macan. La ta khofa innani ma'akuma asma'u wa ra'u. Ya pokoknya berangkat, kok gue tak kawal aku. Cara teori fikih ra oleh. Kowe nang tempat mungkar sing kowe rawan mati, rawan kalah. Cara fikih enggak boleh karena dianggap bunuh di diri. Semua fikih gitu, kamu enggak boleh menentang kemungkaran yang kamu hanya setornya nyawa, enggak boleh. Tapi kalau Nabi harus meskipun enggak masuk akal. Sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun tetap berangkat meskipun secara lahir enggak aman secara keamanan. Tapi Nabi itu beda dengan kita dalam hukum-hukum seperti itu beda. Nah, ini masalah-masalah yang digarap oleh ulama fikih. Jika tidak ada dalil khusus, maka hukum ini menjadi masif, menjadi general, menjadi untuk semua. Tapi jika ada hukum khusus, maka itu khusus para nabi. Paham ya? Mulanya Nabi itu buat dari hijrah. Wong Islam hijrah, Nabi hijrah tetap ngenteni perintah sinten Allah. Bukan kalau terus nol. Akhirnya ketika mereka hijrah takut gak ada makanan karena mereka gak bawa harta, gak bawa macam-macam. Ketakutan itu terus dijawab ya Allah wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu Allah rizqoha. Wa ka'ayyim min dabatin eka min dabatin pirang-pirang kewan sing melata. La tahmilu kang ora iso nanggung. Apa dabah rizkoha irizkine dabah mereka liduk fiha krono apa sih dabah kewan yu raiso mikir, rati akal nyatanya yu iso mangan artinya sing raiso mikir wae yu nyatanya kecukupan gue sing iso mikir kok wedi raiso mangan jadi pengen anak nyindir ya sentak ngapain wong kewan yu raiso mikir, iso mangan kok yu payu rabi oh coba terus no kewan raiso mikirnya bujuna agak, kosok kene orang Ya repot. Senengamu kok gawe kias, apa? Oh, bocah ora karu-karuan. Tenang aja dadi kiai. Nak dijak cerdas oleh kias kebablasan. Dijak bodoh wong kok dijak. Liduk fiha atau liduk fiha sami liduk fun liduk fin. Mengelani kiroah kita itu dibalani pingkali. Allahuladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Nah sekali pindah dhafin gitu fin standar Allahuladzi khalaqakum min dhafin. Jadi satu-satunya kiroahnya asim meriwati hafes yang harokat diulang dua kali ayat ini. Kalau dhafin ya dhafin semua, kalau dhafin semua. Karena masdarnya sama-sama terkenal apa? Dhafin kalian apa? Dhafin. Lidok fiha krono lemahe dabar. Banyak kewan itu yang ora iso ngrumat rezekine dhewe. Nyatane ya duwe rezeki. Allahu ta'ala wa yarzuquh maringi rezeki sapa wa ta'ala ing dabah wa iyyakum lan Allah maringi rezeki ing sira kabeh ayyuhal muhajirun. E wong sing hijrah. Wa ilam yakun sanajan ta ora ana iku makun serta ni sira kabeh bose dene kok bekal wala nafaqah lan ora ana apa nafaqah. Kowe kudu yakin rahmat Allah sanajan ta berangkat tanpa bekal tanpa nafaqah. Bahwa Allah itu asam iku dat sing bidang ngerti aku aliku marim biro-biro pengucap siro kabeh alalimu dat sing birsob di doma irikum kelawan biro-biro ati siro kabeh doma iri jama itu mir walain sa'al ta'um walain sa'al ta'alam nalikane tako siro wana nabi ini orang kena dibahas ini. Jadi misalnya nyatan ya nyon sewu misalnya ada kelompok tertentu lumo tampo sangu ya orang oleh mereka orang nabi kudu ana sang, ben Allah kudu ana sang. Terus kaya anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tiang Palestina, di bojo jenenge Sarah kalian situ. Sarah. Yen kan ngeten nggih Sarah niku ayu. Ayu banget. Disenengi raja, walhasil singkat cerita terus rajane jimpe. Rajane jimpe terus pokoke ngeten kula critani lengkap. Sarah niku kan ayu banget. Mane alulama waro satu lambia jadi bangun jadi itu ulama waro satu lambia kafe nanti bujune ayu normalnya kiai ya bujune jadi kok kafe nanti bu tapi nak ora ya ora popo ora kudu persis nak ora ya takdir kesing pas ya nak ora ya tapi saja nih ya jen di antara ciri khas nabi itu disenengi wong ayu kaji Nabi Muhammad itu seneng Khadijah atau disenengi Khadijah seneng Khadijah Nabi Yusuf disenengi sinten soalnya saya ikut calon kiai, dah seneng, orang disenangi. Ibu innalillah, wa inna ilaihi rajiun. Jadi termasuk khasnya Nabi, ibu disenangi, disenangi wong ayu. Jadi sing doitan, sing ayu, nih orang kok Nabi nih. Nah, gue kan enggak. Nah, ibu rapati waro satu loh. Jadi ibu eleng-eleng. Saya ikut Zulekho, Abu Yusuf sing seneng banget so. Zulekho. Kaji Nabi, ibu Khadijah sing lamar sinten. Khadijah. Sofia, ibu ayu-ayunya wong Yahudi. Ini melalui perang bapak itu mereka mau kepengen roh sehingga Muhammad itu sopuh orang kok bisa merubah dunia melalui baru roh kanji Nabi itu wandeng rosi kepengen kalah mereka nak kalah jadi amat kok ben ketemu kanji Nabi gitu. Saya ini lah anakku yang arah satu lambia yang nasib pemun soal hasil sarah ini ada rojo sing mania perempuan sampai kirim jasus mata-mata nang wong ayu kandhane aku. Hasil terus cerita nang perasaan nang wong ayu sing lam yujat misluha. Ditangkep. Bareng ditangkep. Sarah wae. Ana Nabi Ibrahim. Bojone atine Sarah. Ditakoki saiki wong lanang takoki dhekne sapa? Nabi Ibrahim jawab, "Iya ukhti, dhekne ku dulurku wedo." Nabi Ibrahim wis dake pikirane. Mergo nak muni bojone dipateni mergo bojone ku problem. Bojone iku tapi nak muni dulur kan di rumah mereka wong nak di dulur ayu kan ibene Nabi Ibrahim dihormati wong kok di dulur ayu kan melok katut dihormati Nabi Sarah protes Nabi kok bodoh Sarah wis ngerti nek sing lanang iku Nabi aku takok kowe kowe ketika ning kamar cara kene kamar ta kowe iso bodoni bareng Nabi kok bodoni Nabi Ibrahim masih fa wa ma ala wasil ardi napa mukminatun illa apa illa nafsiwa sing Islam ning dunya mau aku be. Fa anti ukhti fil Islam. Kowe iku dulurku ing dalem napa? Islam. Kowe nak muni aku bojomu dipateni. Bareng wayahe Sarah pe dirasakno raja, tiap mau menyentuh. Sarah ndongane ngeten, "Ya Allah, saya ini istri Nabi Anda. Nek Nabi ini jenengan Nabi engkau. Bojone Nabi ora oleh kesentuh wong lanang dolen." Akhirnya tiap penyentuh itu tangannya itu jimpe asal nih. Cara mereka nopo jimpe nopo asal nopo kasar rapi nopo asal itu salah sampai beberapa kali. Lah cara Ria nang gerono kejadian ngono, wah sibuk kirim lagi ku setan nyatanya tak kumpul di rakenah. Kalau aja terus dicol nopo, dicol nopo tiga i hajar. Jadi wong di sini nak bentuk penghormatan itu tiga i wong itu. Jadi hajar itu pembantu nih rojo terus dia anak sarah. Dia Diana Sarah terus sebab dia ceritane Hajar ya ibu hasil balik malik teng Palestina Hajar digaro Nabi Ibrahim sekarang saya takok ngono ya sekarang saya takok digaro Nabi Ibrahim delalah ambek Hajar kan Nabi Ibrahim dia anak jenenge Ismail Sarah ngamuk ngamuke perkarane aku iku berusaha dia anak orang kasil malah bojo anyar. Jadi Nabi itu ada daging, tapi daging Nabi tetap apik. Akhirnya Sarah sumpah, aku gelem nampo Sarah, nampo Hajar. Sarah itu kudu sakiti awai, pokoknya nodai, pokoknya apa, sementara mbok lukai. Itu jadi ceritanya kitab Sarah Isya. Ibrahim pinter, dilukai itu kupingnya, malah jadi ayu ini. Makanya pertama gawe anting itu, Nabi Ibrahim, dia butuh itu dilukai. Akhirnya dimana dia nganangin nopo, segera diakibat. Nak ngelukai pipi kan eman, irung eman, sepo kena akhirnya. Tapi ya Sarah tetap ngamuk terus akhirnya, wow terus Sarah Abu Hajar be Ismail kecil diijak tembudi Mekah. Ketika Raiso misalnya keluar keluar alasan niru Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim diurusi pangeran. Lagi sih ngurusi sopo. Tetap beda Nabi ku beda. Nabi Ibrahim enak wakus Rabbana inni askantum indhuryati biwadin Wairidisari indah betikal Muharram Rabbana itu tenang aja Nabi Ibrahim bareng Nabi Suarasil singkat cerita saat Sinten Hajar Nabi Ibrahim di Mekah Rok Mekah tandus mulai Nabi Ibrahim bayinya ditinggal sampai anaknya ditinggal kan kadang saat ini kelompok sini tinggal anak bayi jadi anak Nabi Ibrahim ya tenang aja tapi dia ini rana Nabi Sinten Nabi Ibrahim aslinya yang menuso bareng sampai meninggal itu gak mentol sampai rawani melengak. Ila man tadauni. Ila man tadauni sampai tiga kali. Maksudnya jenengan itu jenengan nitip no kula sapa? Jare sinten? Hajar. Hajar ge sing teng Mekah kan Hajar. Sampai tiga kali. Sesuai Hajar ngerti nak bojone ora wong biasa, bojone ku nabi. Terus neng pangeran tahu mbok titipno. Nabi Ibrahim mandok. Tapi gak wani napa? Noleh. Ya terus idan layu dari uni. Nah, yang pangeran juga oke, tak pompo lah. Pangeran dah bakal nyonya. Bareng Nabi Ibrahim Biswato. Terus dungo. Saya itu ini sawah nate pernah di tempat yang dipakai doa Nabi Ibrahim ketika jauh dari Ka'bah. Terus dungo. Masyur terus dungo. Ini askantum min dzurriyyati biwadin ghairi dzi tsarin indah baitikal Muharram. Bareng dungo itu terus pulang. Tapi itu tadi Ismail itu anaknya Nabi, sing ngurusi gak tanggung-tanggung malaikat Jibril. Sono zam-zam macam-macam. Lah kok sing ngurusi sapa? Oh, no, Nabi panitiane malaikat Jibril gak tanggung. Ini masalah-masalah sing cara kula nggih waqi'atu ayne dia sudah pokoknya ada sejarah seperti itu. Ora usah dadi hukum fikih. Boleh meninggalkan anak dan istri di tempat yang bersama sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim. Oh tak penjara. Tetap cara fikih nyanyi anak putu itu haram. Paham? Soal Nabi Ibrahim waqi' atau ayat macam Nabi Ibrahim tahu ngono. Ya wis mandek. Ora usah ke dalil ani tapi milat Ibrahim. Nah anut ya aja ninggalno nek tok sak kramate. Dilalah kerumat. Itu masalah-masalah yang didiskusikan panjang lebar oleh ulama-ulama usul. Karena ada hukum, ada waki atau ainin. Seorang ada waki atau ini. Pokoknya pernah terjadi seperti itu. Allah kepingin nunjukno ayat-ayat itu. Jadi ada geman ini. Nabi Nuh bojone kafiroh. Berarti oleh wong soleh, rabi wong. Kacau. Terus pokoknya tahu ada kejadian. Dorobawaw masalah liladina kafarum. Ro'atanuhi wong ro'atan apa. Lutkanata tahta abdaini. Ina ibadina sholihaini fa khonata huma falam yufniya an huma minahu wa inahu shay'a wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Ya sudah, pokoknya ada pernah ada cerita wong soleh di bujuk orang soleh. Tapi rasa jadi hukum, nak ngono oleh wong soleh. Nabi orang suka sekolah gue, gue kiai gue lihat wong dalan-dalan gue rapi. Wah, ya takut kalau gue minta minggu takut kali ya. Terus gue pepe rasa tapi Ibrahim ngono boleh meninggalkan anak dan istri, anak masih kecil di gurun Sahara tanpa ditinggali bekal. Sebagaimana yang dilakukan Ibrahim alaihis lawan nanti rasanya paham ya? Ya biasa wae lah misalnya meninggal anak tinggal di ATM tak duit biasa ilmu yang bawa duit tak bawa SMS banking jadi gaul takut kok gak bawa bekal kata siapa ini saya bawa ATM ini 100 juta kan keren apa saya ini ya seneng kerumat ya, tapi nak ada yang ada rasa gede mau biaya-biaya gue ngapain di bangku gue jelas aku. Nah tidak seutuhnya kudu semangat, gak boleh seutuhnya. Tapi nak cara hukum ngoten iki gak boleh ngikuti para nabi dalam hal-hal yang kelihatan khususia. Sama lagi dalam hal-hal yang kelihatan apa? Khususia. Kayak nabi tadi puasa wisol pagi sampai pagi. Nabi jawab apa? Lastu kahe atikum bitu yutimuni rabbi wa yaskini. Aku ora koyo kowe. Aku esuk sore dikei mangan pengen. Sehingga nabi boleh wisol, tapi kita selamanya gak boleh. Bisa. Wahwa asami. Walau ini saal tahun lalu nak kare takok siro kafir lamu kosam. Nanti lamu kelam kosam. Saal tak takok siro gumim kufar il kufar atau kese wong kafir. Wong kafir misalnya buat takok izin jari pengirani berhala waktu. Buat takok ingin ini misalnya. Mante sopo iku kholako gabe sopo man asama wati yang berobro langit wal ardo lan bumi. Wasakhora lan ngatur sopo man asam saing seringini wal komar lan bulan. Lucunya wong kafir layakulu naik tine podo ngucap sopo kufar Allah. Wes ta wong kafir jare pangerane telu cek berola apa-apa takoki Tuhan paling sakti dhewe ya tetep Tuhan Allah. Dulu mana Tuhan anak dan ibu ya mesti Tuhan Allah. Ya pangeran wis ngiso ngira-ngira wong kafir mbok takoki sing langit bumi sapa? Tetep jawabane sinten? Apa? Aku jawab yang lain. Lah ya kok aneh, jare wa fa anna yufakun. Mongko kali kaya apa yufakun den inggokno sapa kufar. Ayo srofuna tegese den belokno sapa kufar antauhidi sangen fitnah apa? Bada ikrarihim sawise ngakune wong kafir bidzalika kelan mengkono-mengkono annal khaliq wa Allah. Padahal mereka sing ngakoni sing langit bumi kan mereka meskipun menuhankan Yesus misalnya kan ndak akan mengatakan pencipta langit bumi itu Yesus, tetap sinten Allah. Lho kok aneh. Mesthi nek sedarane Allah ya harusnya Tuhan hanya Allah. Maksudnya fa anna yufakun yusrafuna an tauhidi. Bada ikrarihim sawise ikrare wong kafir bidzalika bi annal khaliq Allah. Sawise ikrar bi annal khaliq as-samawati wal ardi napa? Allahu ta'ala yang sesuatu jembarno sapa wa ariska ing rezeki wasyu'u tekse jembarno sapa wa ta'ala ing rezeki ukurane ya 5 yasa dadi ora usah hitung-hitungan iki tak jembarno rezekine ben ngene-ngene ya so ora pokoke 5 yasa pangeran kok ora iki man gede wong yasa uga kersane sapa wa iman mi ibadi sing pira-pira kawalane Allah Allah ge jembar ya mu imtihanan krana nguji dadi mu diuji tambah waras atau tambah gak karu-karuan jek suke. Wadiru lan gawe rupak sapa Allah, maknane yudha ibu tekse gawe rupak sapa Allah taala. Lagu maring sebagianing wong. Ya mayasa badal pasti misale sause kadang sause sugih wong saiki ra duwe. Lima yasa mbok ikilan krana muji. Kadang wong tau sugih dikon melarat, kadang tau melarat dikon sugih. Biasane nek sing tau melarat sugih betah, nek tau sugih melarat karepe ra betah tapi balik nang kadang ya angel. Mergo ukurane lima yasa. Wis padha rasane wah wis biasa wae. Inna wa satuna wa fi kulli shay'in lan saben-saben perkara wa alim mundat sing kersa. Wa min hulan wis tengah sanging sek mahalul pasti uta indi sing pantes nggon napa dijembarno wa tadi iki lan kon sing dirupekno. Wala ini saal ta gumlan ale kare takok sira lamu ko sampean takok engko kafir man te sapa najara kang iso nurono sapa man minas sama isange langit makane bae. Fahya moga iso muripno sapa man bihi lan ma'al ardo ing bumi mimpa di mau diasangi sausnya mati ni arah. Sapa sing ngedono banyu sapa langit layak kuluna. Yaktine podo ngucap sapa kufar ya Allah sing iso ngedono banyu iku namung Allah. Tapi pertanyaannya fakih fa moga khaliqa apa yusyriku na musyrikno. Ngelakoni sirik sapa kufar bihi ing apa. Wis ngerti na Allah kok. Ijek nyembah liyane. Kul ngucap sira Muhammad tahu maring kufar alhamdulillah. Wis kabehane puji kulillah kagungane Allah. Maksudnya ternyata kita dengan mereka itu sama, sama-sama meyakini aktor terutama adalah Allah. Cuma wong kafir wong aneh. Takok ilange bumi sing gawe sapa Allah. sing nurun udan sapa apa, ya, tapi ora gelem tauhid. Kita alhamdulillah ora dadi wong aneh. Yo ngakoni sing langit bumi Allah, kita sujudi namung ning Allah jenenge alhamdulillah. Ngene kul alhamdulillah. Dadi makane kebenaran kita adalah kebenaran yang teruji yo ngakoni sing pangeran Allah sing kita sembah. Coba orang kafir, tak kok sehingga langit bumi Allah, tapi kok pengirannya telu. Kadang nyembah watu, nyembah berhodol, kok aneh. Sing jari pengiran Allah, tapi sing disembah banyak di luar Allah. Nah kita enggak sing pengiran ya Allah, sing kita sembah ya Allah, jenis kulil hamdu napa? Lillah. Kul ngucapa siro lagu maring kufar, alhamdulillah. Kutai sekabian puji kulilai kagungan Allah, ala subutil hujjati, ingatasi tetapi hujjah, tetapi argumentasi ilmiah alaikum ngalahno ning sira kabeh. Alhamdulillah kowe kok sadar sing gawe langit bumi jarimu apa sing nurunno udan ya Allah. Wis biasa iki ketok salah. Wong kowe ngakoni Allah ternyata kowe menuhankan juga selain Allah. Nah kita alhamdulillah ndak seperti itu. Bal aksaru bali utake-ake wong kafir kula yakiluna ora iso angen-angen sapa wong kafir, ora iso angen-angen takna kudhum ing paradok pikirane kufar. Tanahku tu pikiran sing paradok, sing saling berlawanan. Wong darani sing gawe langit bumi Allah, kok nunggalno Yesus barang kak aneh. Nah, sing gawe Allah ya wis pangerane Allah tok. Kaya wong kafir Mekah, wong jare pangerane Allah sing gawe langit bumi Allah kok nyembah Lat Uzza barang kan aneh. Disebut mereka ndak tahu tanahku dhum ing napa? Cara sakniki paradoks iki napa? Paradok napa? Berlawanan ndak cara jawane. Pertentangane iki. Tanah kudohum eng pertentangannya pikirannya kufar. Maksudnya antara keyakinan dan pikiran dan cara beribadah saling berlawanan. Fidalika yang dalam ekrori kufar.